tapi belum datang. Ku siapkan bahan-bahan, ku siapkan bahan dan minuman. Malam minggu ku keluar cari teman tapi belum datang. Ku siapkan bahan-bahan, ku siapkan bahan dan minuman. gelut ya? Ya terus yang gimana goyang? Yang gelut apa sih? Oh iya itu, ntar dong. Jangan Jamaika. Gimana bang? Jangan gelut Jamaika. Gimana gimana amat? Yang jempolnya bergoyang-goyang begini. Langunanku pun melayang, anganku mendengarkan sebuah cerita. Ku coba berlari, ku tinggalkan sebuah mimpi. Tak sudi, tak sudi, tak sudi ku padanya ku kecewa. Thank you. Aku tak ingin engkau pergi. Aku tak ingin engkau jauh. Aku sangat mencintaimu. Sungguh, sungguh ku cinta kamu. Kekasihku, apa yang kau pikirkan? kerjamu hanya melamun saja. Kekasihku, apa yang kau pikirkan? Kerjamu hanya melamun saja. Baby, baby. Thank you.

ya oh ya bongkar. Wo oh ya bongkar. Wo oh ya bongkar. Wo oh ya bongkar. Ya. Narkoba sangat berbahaya bagi tubuh kita, terutama bisa merusak saraf. Sehingga apabila terjadi kerusakan saraf akan menimbulkan. sadaya urang ngembangkeun lagu lawas Sunda Wales Mujang Priangan. Yesa. Come on. Nirak suka bangun kaya karingan ngangge sinjang di laman Mojang Priangan umat imut lucu surat seri nyari lara pilih kepat Mojang we'll be right back. lama malam jadi kelabu. Dalam hati ngomel sendiri, akhirnya aku pulang pergi. Oh, oh, oh, aku tak tahu malam ini kecewa. Aku ambil gitar, panggil cintamu lagi. bahagia akan datang. Malam-malam aku sendiri, tiada cintamu lagi. Oh, oh, oh, oh. Hanya satu keyakinan Your heart.